Jangan kau ingat lagi, dia telah pergi untuk selamanya. Mama, kuatkan hatimu. Dia pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu Mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badan presented by Mira's Mac.